وعلى آله وصحبه أما بعد في الدين أعزني الله وإياكم. Setelah kita ketahui bersama dampak dari mengambil teman yang bukan dari kalangan orang-orang saleh, berkawan dengan mereka-mereka yang tidak di atas Alkitab was sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, serta resiko dan bencana yang akan dituai bagi mereka-mereka yang tidak mengindahkan firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita ingatkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Kita kembali mengingatkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa saja yang tidak mengindahkan teguran dan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan biarkan dia disesatkan oleh syaitan. Kami tidak akan pedulikan dia akan dibawa kemana akidahnya, manhajnya. Fahuwa lahu qarin. Dan syaitan akan menjadi temannya dalam perjalanannya ketika menetapnya. Saat sadar ataupun tertidur, di khalayak ramai ataupun sendirian, syaitan yang akan menjadi temannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya karena kita tidak mengindahkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, tidakkah yang demikian ini kemudian kita jadikan sebagai bekal untuk sangat berhati-hati dalam memilih kawan, mencari teman, menjalin keakraban? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya akan dinilai dengan temannya. Bagaimana kondisi agamanya nanti? Selamat atau tidak? Terbimbing ataukah tersesat? Benar ataukah salah? Semuanya tergantung dengan temannya. Ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengaruh yang besar adalah pertemanan kita. Falyandzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan baik-baik siapa yang akan kalian jadikan teman agar mengantarkan kita kepada keistiqomahan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sebab agar seseorang sambil mencari temannya dia menjaga keistiqomahannya. Mencari kawan yang baik tidak semudah mencari musuh. Satu hari kita pastikan mampu mendapatkan 1000 musuh dalam satu hari. Hanya dengan kata-kata kasar, bersikap rusak ataupun bejat wal'iyadu billah, semua orang akan memusuhi kita. Namun mencari teman dan kawan yang baik tidaklah mudah. Sampai para ulama mengatakan seorang ikhwan ahlu sunnah, teman yang baik adalah barang hilangnya orang mukmin. Barang hilang berarti harus dicari. Enggak mudah menemukan sesuatu yang hilang. Dan ketika mendapatkannya, pertahankan. Jangan biarkan dia kembali hilang. Tidak didapati di tengah-tengah keluarga kita orang tersebut, cari di kampung kita. Tidak dapati mereka di kampung kita, cari di tempat kampung lain. Terus pencarian berlangsung sampai dia mampu mengumpulkan teman-teman saleh. Terbatasi dia ruang dan waktu. Upayakan menyimpan nomor handphonenya, mencatat alamat rumahnya. Demikianlah usaha orang-orang yang baik untuk mencari teman-teman yang saleh. Dia diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dia sadari, dipertemukan dengan orang baik di dalam masjid, ketika berbelanja, ketika sowan dan sanja, ataupun ketika menghadiri majelis-majelis ta'lim. Jangan biarkan teman itu lepas. Sebab-sebab yang mampu menghantarkan seseorang untuk bertahan, tetap kokoh di atas agamanya sambil dia mencari teman. Yang pertama, adalah perbanyak membaca Al-Quran. Seorang yang memfokuskan dirinya dan menitik beratkan waktunya harus ada pada setiap harinya membaca Al-Quran, baik membacanya secara tilawah ataukah dia tatkala membacanya, mengkajinya, mengetahui tafsirnya kemudian dia amalkan. Artinya setiap harinya dia akan bergelut dengan Al-Quran, tidak akan pernah lepas dari Al-Quran. Hari ini dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menepis was-was dari syaitan yang ada pada diri manusia, karena dia membaca Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah yang mampu menepis was-was syaitan yang datangnya dari jin maupun manusia. Dia langsung berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan ayat ini, menjaga ayat ini, khawatir akan tergoda keimanannya jika ketemu oleh orang yang tidak benar. Yang kedua adalah dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rajin mengamalkan amal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yang akan Allah kokohkan, akan Allah jaga keimanannya adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat pertama. Kemudian bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Artinya keyakinannya, ucapan dia dan aplikasinya harus sama, jangan berbeda. Orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala akan kami kokohkan dia fil hayati dunya, dalam menjalani hidup di dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat, karena akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikatul kiram. Dia akan gampang karena ucapannya tidak berbeda dengan amalannya, keyakinannya selaras dengan ucapan dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga kata para ulama adalah mentadaburi kisah-kisah para nabi. Mentadaburi kisah-kisah para nabi dan mempelajarinya bukan dalam rangka untuk menambah wawasan. Terkadang kita sering salah di sini. Membaca tapi sekedar untuk menambah wawasan, tapi dalam rangka mencontoh dan mengambil suri tauladan dari mereka. Bukan sekedar ditanya bagaimana Nabi Fulan, dia mampu menceritakannya, tapi aplikasinya nol. Lebih parahnya lagi tatkala ditanya bagaimana kisahnya Nabi Ilyas, tidak tahu. Bagaimana kisahnya Nabi Zakaria, tidak tahu. Nabi Yahya, tidak tahu. Terus bagaimana, siapa yang ingin kita contoh? Para artis yang ingin kita contoh? Aktor yang ingin kita contoh? Siapa yang ingin kita contoh? Sedangkan dijadikan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan umat manusia. Kisahnya pun kita tidak tahu. Nabi Yusuf anaknya Nabi siapa kita tidak tahu. Nabi Zakaria keturunan siapa tidak tahu. Ya Muslim, tidak malukah kita terhadap agama kita? Betapa minimnya kita terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Nabi, terhadap Islam. Kemudian kita masih menyangka bahwasanya kita telah banyak mengambil ilmu dari Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan. Kenyang menghadiri majelis ta'lim. Sesungguhnya ini semua muncul dari mereka-mereka yang tidak punya malu. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sekian banyak kisah nabi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Setiap kali kami ceritakan untukmu wahai Muhammad berita-berita para rasul, kisah-kisah para rasul, tujuannya adalah agar mengokohkan keimananmu. Ini tujuannya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Rasul fulan, Nabi fulan, tatkala Rasulullah futur diganggu, dicederai, diancam, diteror. Semuanya dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunjing, dicaci, dimaki. Semuanya Allah beritakan tentang kabar-kabar Rasul. Apakah kita pantas untuk tidak mengkaji yang seperti ini, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ternyata diberi cerita oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh mengambil pelajaran darinya, bukan hanya sekedar menambah wawasan. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, "Waja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin." Dan yang datang kepadamu wahai Muhammad pada semua kisah-kisah ini murni kebenaran, bukan dibuat-buat bukan cerita yang tanpa bukti dan fakta sebagaimana perkataan mereka dari kalangan orang-orang jil. Siapa yang bisa memastikan ceritanya ini adalah konon dan kisah? Mana buktinya? Ternyata sekarang pun kita tidak diancam dengan ancaman-ancaman tersebut. Ya subhanallah. Tidakkah mereka mengkaji ayat-ayat Al-Quran? Hadhil haqq, katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini benar adanya. Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang paling jujur ucapannya dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Hamba dia kecil. Wilayah berdirinya adalah sebatas lebarnya telapak kakinya. Tapi kesombongannya seakan-akan dia seperti gunung. Dia berdiri di bumi Allah hanya sebatas telapak kakinya, yang dengan mudah Allah tenggelamkan dia, Allah hancurkan dia. Tapi lisannya lebih tajam dari pedangnya Khalid bin Walid. Wa mau'izhatun, semua ini kata Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus dalam bentuk nasihat. Wa dzikra lil mu'minin, dan menjadi pengingat untuk orang-orang mukmin. Maka ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semua dari kisah-kisah para nabi terdapat manfaat. Yang keempat adalah ad-du'a. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merengek dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia di waktu-waktu mustajab, ketika dia sedang melakukan safar, ketika dia melakukan amalan-amalan saleh, semuanya dia berdoa kepada Allah akan untuk diberikan untuknya teman yang saleh, teman yang baik, teman yang selalu di atas keistiqomahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dia minta itu. Karena betapapun usahanya, sekeras apapun upayanya untuk mencari kawan-kawan yang saleh, sedang dia menyandarkan semua itu pada dirinya, pasti yang demikian ini tidak akan pernah tercapai. Tidak mungkin terwujud. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, selalu dia berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan kami, hati-hati kami, setelah engkau telah berikan hidayah kepada kami. Doa yang baik. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulubani Adam kulliha bain asbu'aini min asabi'ir rahman. Seluruh hati anak keturunan Adam ada pada dua jari jemari ar-Rahman. Semuanya letaknya di antara dua jari jemari Rahman. Ka qalbi wahidin, seperti halnya satu buah hati bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh hati bagi Allah seperti satu hati, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan membolak-balikkan hati mereka sekehendak Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Maka beruntunglah mereka yang saat didatangkan untuk mereka teguran dari Allah, datang kepada mereka seorang yang menasehati mereka bahwasanya ini yang al-haq, ini yang batil, ini yang benar, itu yang salah. pada awal pertama kalinya kemudian dia menyambut seruan tersebut, maka berbahagialah. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kami yang akan membolak-balikkan hati mereka, pandangan mereka, cara berpikir mereka. Semuanya kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kami bolak-balikkan terus. Tidak pernah dia istiqamah, tidak pernah dia jujur. Ya akhi, taubat. Ini salah, ini keliru. Yang muda belum menikah mengatakan nanti kalau sudah menikah. Yang miskin tatkala ditegur, ini cara yang haram, demikian yang cara yang halal. Kata dia, udahlah jangan bicara halal haram dulu. Nanti kalau saya sudah punya penghasilan tetap, baru saya bertobat. Yang lain mengatakan, ya akhi ini salah, cara belajarnya salah, begini yang benar, jangan menyontek. Kata dia, nanti saya bertobat kalau saya sudah lulus. Yang lain dikatakan, ya akhi antum keliru, ikuti sunnah demikian. Saya kan masih muda, nanti saya sudah tua baru bertobat. Ya muslim, siapa yang menjaminmu? Siapa yang menjaminmu bahwasanya engkau mampu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau mampu mencapai angan-anganmu tadi? Sedangkan Allah mengatakan wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, kami akan terus bolak-balikkan hati mereka dan cara pandang mereka. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seperti halnya karena mereka tidak mau beriman saat al-haq pertama kali datang kepadanya. Allah lakukan sikap ini karena saat datangnya teguran, nasihat, himbauan, hasungan, dia tidak mengindahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai situ. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, "Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami akan biarkan dia terus tersesat, tidak terbimbing. Kami akan biarkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin menjadi salah satu dari mereka yang disikapi oleh Allah seperti ini? Ya muslim, rubahlah pribadi kita. Renungi bagaimana akhir keselamatan kita, di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda dan memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, wahai zat yang maha memalingkan hati-hati manusia, palingkanlah, arahkanlah hati kami kepada jalan-jalan ketaatan kepadamu. Ini yang diperbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak merasa dirinya pasti selamat hanya karena beliau telah menjadi seorang nabi atau seorang rasul, kemudian dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dijamin pun tetap memperbanyak doa ini. Maka kita yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk memperbanyak doa tersebut. Yang kelima adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita mampu dipalingkan dari bertemu dengan kawan-kawan yang tidak baik. Dengan berzikir kepada Allah, kita akan terjaga dari bertemu kawan-kawan yang jelek. Bahkan saat bertemu musuh pun, Allah akan selamatkan kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jika saja kalian benar-benar menghadapi musuh kalian dan itu sampai terjadi, maka tetaplah kokoh, tetaplah tegar. Wadhkurullah, dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang banyak. La'allakum tuflihun. Karena dengan itu semoga kalian menjadi orang-orang yang menang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalian mampu menghadapi mereka semua karena memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah ad-da'wah ilallah. Berdakwah, menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tugasnya para rasul dan siapa saja yang mengikuti para rasul. Bukanlah seorang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala saat dia telah selesai belajar di Saudi, saat dia menuntaskan pendidikannya di negeri Yaman, ketika dia berhasil duduk di pondok pesantren sekian tahun, bukan termasuk syarat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslim, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, dengan tegas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku." Apa jalannya Rasul? Ad'u ila Allah. Jalanku adalah selalu mendakwahkan agama agar mereka semua memurnikan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan urusan mereka agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu. Saat dia mendapatkan kajian, mengambil faedah di dalamnya, dia langsung sampaikan minimalnya untuk keluarganya. Istrinya tidak tahu apa yang dia dengar, anaknya tidak faham apa yang dibicarakan oleh ustadznya. Dia gunakan gaya bahasa yang berbeda untuk memahamkan keluarganya. Ini adalah salah satu bentuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menjadi seorang pemimpin dalam suatu instansi, ataukah dia ditunjuk sebagai panutan suatu kaum, tokoh di dalam kampungnya, dia bimbing rakyatnya, mereka-mereka yang ada di bawahnya, dengan bimbingan sunnah. Semuanya di atas ilmu. Balligh anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun itu satu ayat. Farubba sami'in aw'a, karena mungkin saja orang yang mendengar apa yang kalian sampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jauh lebih faham dan bisa lebih merenungi, meresapi dan mengambil kesimpulan hukum yang lebih banyak dibandingkan kalian yang mendengar. Sampaikan. Inilah tujuan Islam, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan darinya kalian akan mudah mencari teman-teman yang baik karena ucapan kalian semuanya baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi ucapannya yang lebih baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dibandingkan orang-orang yang dia hanya selalu menyeru kepada Allah dan Rasulnya. Kata-katanya tidak pernah kasar, tidak pernah menggibai orang, tidak pernah mengumpat. Selalu baik kata-katanya. Siapa yang lebih baik dari mereka, kata Allah? Tidak ada. Wa amila salihan. Kemudian dia juga menerapkan, mempraktikkan dalam amal solehnya. Wa qala innani minal muslimin. Kemudian dia mengikrarkan, aku ini termasuk orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan banyak dicintai oleh manusia orang yang seperti ini. Dibandingkan orang yang menyendiri, menyempal. Ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang terakhir adalah menyelamatkan diri ketika telah berteman dengan teman yang soleh. Dia mempertahankan teman yang soleh ketika dia telah dianugerahi oleh Allah bertemu dengan mereka. Setelah upaya-upaya tadi Allah pertemukan dengan mereka, maka kata para ulama, jaga mereka, jaga kawan-kawan soleh tadi, pelihara mereka, karena nanti akan datang orang-orang yang berusaha menggembosi dirinya agar tidak berteman dengan orang-orang soleh ini. Akan ada upaya-upaya, siasat-siasat, bagaimana caranya agar orang ini tidak berteman dengan orang soleh tadi. Pasti. Dan ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sunnatullah. Kawannya yang dulu sefaham dengan dia, ketika berteman dengan orang ini, kok berubah? Ini nih yang jadi yang keroknya. Mulai digunjing orang tersebut, orang saleh, dituduh tanpa bukti. Sebaliknya, fakta yang berkata berbeda. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak selamat dari upaya-upaya mereka yang melancarkan makar-makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siasat agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berteman dengan para sahabat. Itu sudah ada. Allah subhanahu wa ta'ala dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam senang duduk bersama kami setiap pagi dan sore, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Kami pun mendulang dari beliau. Kemudian datang orang-orang kafir Quraisy berusaha agar mengasingkan beliau dari para sahabat. Mereka miskin. Para sahabat itu orang rendah secara ekonomi. Tidak punya. Sedangkan orang Quraisy, martabat mereka tinggi. Harta mereka banyak. Kedudukan mereka terhormat. Engkau seorang nabi, kenapa mau disamakan dengan mereka? Seharusnya engkau bersanding dengan kami, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki pasukan, orang-orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah umatnya. Sampai hal itu masuk ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah aku harus meninggalkan mereka para sahabat dan membuat mereka kaum Quraisy agar menerima ajakan Islam? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebuah ayat, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sabarlah engkau wahai Muhammad, sabari dirimu bersama mereka para sahabat, di mana mereka selalu berdoa kepada Allah, mengingat Allah, memuji Allah, suka dengan hadis-hadis Nabi di setiap pagi dan petang. Semuanya mereka ikhlas melakukan itu untuk Allah. Jangan engkau palingkan pandanganmu kepada mereka, orang-orang Quraisy, kepada ajakan-ajakan mereka, karena gemerlapnya harta mereka, dunia mereka, kemampuan mereka. Dan jangan pernah engkau ikuti orang-orang yang telah aku buat mengikuti hawa nafsu. Mereka menjadi budak-budak nafsu mereka. Jangan engkau ikuti orang-orang seperti ini. Wa kana amruhu furta, karena urusan mereka selalu saja sia-sia. Tidak pernah berhasil. Tidak pernah ada buah yang manis yang bisa dirasakan. Sabar dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari upaya musuh-musuh dakwah, dari kalangan orang-orang yang hasad dan tidak suka terhadap dakwah, terhadap persatuan ahlu sunnah, terhadap persatuan salafiyin dalam meniti jalan agama, menempuh Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, dengan bimbingan para ulama, as-salihin, ar-rasikhin. Aqulu ma sami'tum. Dan sebelum ana menutupnya, Al-Ustaz Abdul Samad memberikan salam untuk antum semua. Beliau tidak mampu untuk hadir karena kesehatan beliau yang masih belum bisa memungkinkan. Beliau baru saja selesai dari tipesnya, dan sebentar lagi beliau juga akan mengadakan, mengikuti acara Daurah Asatid. Naam. Ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafizakumullahu jami'an.